Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Baik, ayat qala Syekh rahimahullah qawluhu ta'ala qala alladhina kafama lilladhina kafaru qibalaka muhti'in. Lalu mengapakah orang-orang yang kafir itu datang kepadamu bersegera, dan diserahkan oleh beliau muhti'in, musri'in, anil yamini wa anil shimali izin, dari kanan dan kiri dalam keadaan izin, berkelompok-kelompok. Ayatuma'u kullu mri'in minhum ayyudkhala jannata na'im. Apakah setiap orang dari mereka itu ingin dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan? Kata, sekali-kali tidak. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sungguh kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka tahu. Yaqulu ta'ala mubayyinan ightirar al-kafirin. Ini pengingkaran dan penentangan mereka disebabkan karena mereka tertipu. Allah menerangkan tentang sikap mereka yang tertipu itu. Fama alladziina kafaru qibalaka muti'in ay musri'in 'anil yamini wa 'anil shimali izin ay qat'an mutafarriqah wa jama'atin mutawazzi'ah kullum minhum bima ladaihi farih. Jadi kalau ini cetakan, ini potongan-potongan mutafarifah ini, artinya berapa kelompok orang yang terpisah-pisah juga, atau beberapa jamaat yang tersebar yang banyak, rombongan-rombongan, kelompok-kelompok, masing-masing merasa bangga, merasa senang dengan apa yang ada di tangannya, ilmu, kekayaan, pengikut, ya, kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Qala rahimahullah qawluhu ta'ala ayatuma'u kullu mri'in minhum ayyudkhala jannata na'im. Apakah setiap orang dari mereka itu ingin dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan? Bi ayyi sababin atma'ahum, dengan sebab apapun yang mereka inginkan. Wahum lam yuqaddimu siwal kufri wal juhudi bi rabbil alamin. Padahal mereka itu tidak mengedepankan, tidak melakukan sesuatu untuk itu selain kekafiran, selain penentangan terhadap Rabbul Alamin. Walihada qala, oleh karena itu tidak mungkin mereka akan yudkhala fi jannatin na'im. Maka Allah katakan kalla. Ay laisal amru bi amanihim. Bukanlah urusan ini sesuai dengan menuruti tangan-tangan mereka. Tidak mungkin dengan perbuatan mereka yang kufur, sikap mereka yang mengingkari, menentang, lalu ingin masuk ke dalam jannah. Wala idraka ma yashtahuna bi quwwatihim, dan tidak mungkin mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka yakni senangi, mereka sukai dengan kekuatan-kekuatan mereka. Yang semisal ini juga sebagai peringatan buat orang-orang yang beriman, orang-orang kafir yang demikian banyak mungkin pengorbanan mereka ataupun apa yang mereka belanjakan, harta ilmu mereka, mereka terusir terjauh dari rahmat Allah, dari surga Allah. Maka jangan sampai orang-orang yang mukmin dan berbunyi ini jatuh meniru orang-orang yang kufar. Nah, Allah musta'an. Qala qawluhu subhanah inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sungguh kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Mimma ini disebutkan di sini oleh beliau mimma indaqiq, dari air mani yang memancar, atau mungkin juga dari wallahu alam, dari tanah, yang mereka tahu asal mereka diciptakan dari tanah. Qala yakhruj, air tersebut yakhruj min baini sulbi wat taraib, yang keluar dari sulbi wat taraib, dari tulang-tulang dada dan sulbi, tulang-tulang punggung. Fahum du'afa, mereka itu semua berarti adalah makhluk-makhluk yang lemah. Nah, keluar dari tempat yang sangat lemah. La yamliku adalah yang bahkan sangat hina bahan pembuat atau bahan dasar ciptaan-ciptaan mereka. Keluar dari tempat yang hina. La yamlikuna li anfusihim naf'an. Di samping kelemahan mereka, juga dari kehinaan tersebut, mereka tidak kuasa. Manusia itu tidak kuasa, tidak mampu untuk memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Dia tidak akan mampu tanpa pertolongan orang lain, tanpa pertolongan bantuan orang lain, bahkan tanpa jenian alam sekitarnya. Dia tidak mungkin mampu untuk memberikan manfaat buat dirinya. Wala barran, bahkan juga memudaratkan dirinya. Wala mautan, tidak kuasa pula memiliki, tidak memiliki kematian ini mampu untuk mematikan. Wala hayatan, kehidupan. Wala nusyura, tidak pula kuasa untuk membangkitkan. Ini makhluk, ini manusia, siapapun dia. Sehingga sifat-sifat makhluk yang seperti ini, keadaan dan kelemahan yang demikian, tidak layak untuk dijadikan rob, tidak layak untuk dijadikan tumpuan harapan, dituju dengan semua bentuk peribadatan, berdoa kepadanya, minta syafaat apalagi. Qala Syekh rahimahullah qawluhu ta'ala, fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Maka aku bersumpah, kata Allah, demi Rabb, demi Allah bersumpah demi dirinya, demi Rabb timur dan barat, inna laqadirun, kami sungguh betul-betul maha kuasa, ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin, untuk merubah mereka, menjadikan, mengganti yang lebih baik dari mereka, dan kami tidak mungkin dikalahkan. Fadharhum yakhudhu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun, maka biarkanlah mereka tenggelam, menyibukkan diri dengan apa yang mereka ingkari, bermain-main sampai datang kepada mereka apa yang dijanjikan, hari yang dijanjikan kepada mereka, yaitu yauma yakhrujuna minal ajdati sir'an, yaitu ketika mereka keluar dari kubur dalam keadaan sir'an, segera, ka'annahum ila nusubi yufidun, seakan-akan mereka seperti di apa namanya, bersegera kepada berhala-berhala mereka ketika di dunia. Ketika di dunia mereka begitu cepatnya datang menuju kepada berhala-berhala mereka, baik itu kepada kuburan-kuburan ataupun yang lainnya. Maka di hari kiamat pun demikian, ketika mereka keluar dari kubur seakan-akan sedemikian rupa cepatnya mereka mendatangi panggilan. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah, senang dalam keadaan mata mereka, pandangan mereka tertunduk dan diliputi kehinaan. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, itulah hari yang mereka dahulu dijanjikan pada mereka, ya orang-orang yang kafir. Hadza iqsamullah, iqsamun minhu ta'ala, sumpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bil masyariqi wal magharib, dan bi rabbil masyariqi wal magharib, Allah bersumpah demi timur dan barat, bisa juga mungkin juga ini menyebutkan dirinya demi Rabb timur dan barat. Lisyamsi wal qamar, atau mungkin rububiyahnya terhadap masyarik dan timur dan barat, artinya juga terhadap matahari dan bulan. Wal kawakib, termasuk dalamnya ini rubbiyah Allah, ini Allah bersumpah dengan rububiyahnya terhadap matahari, bulan dan bintang. Lima fiha minal ayatil bahiratil 'anil 'alal ba's, di mana di pada ayat-ayat, pada bintang-bintang tersebut ataupun pada yakni timur dan barat ini terdapat tanda-tanda yang nyata, tanda-tanda bukti yang jelas tentang akan adanya kebangkitan. Wa qudratihi 'ala tabdili amsalihim, dan menunjukkan kekuasaan Allah yang mampu untuk menggantikan, merubah mereka dengan yang lain. Wahum bi'ayanihim, bahkan wahum bi'ayanihim, dengan yang semisal mereka, apa, seperti mereka juga. Kama qala ta'ala, wa nunsyi'akum fima la ta'alamun, yaitu kami tumbuhkan, ciptakan mereka dari sesuatu yang tidak mereka ketahui. Qala wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami tidak mungkin dikalahkan. Aima hadun yasbiquna, an mendahului kami. Wa yafutuna, sehingga membuat kami yani lolos dari kami. Wa yu'jizuna, membuat kami lemah, membuat kami kalah. Idza aradna an nu'idahu, ketika kami ingin mengembalikan dia, tidak ada yang bisa mengalahkan kami, tidak ada yang mampu untuk mendahului kami ataupun membuat yani lolos, luput dari kami. Fa idza tafarrara al-ba'su wal jazaa'u, sehingga ketika sudah pasti diyakini bahwa al-ba'su wal jazaa' itu pasti, hari kebangkitan dan hari pembalasan itu adalah sesuatu yang pasti dan tetap. Wastamaru ala takdibihim wa adami inqiyadihim li ayatillah fadarhum, ketika mereka terus demikian mendustakan, kemudian tidak mau tunduk kepada ayat-ayat Allah, padahal sudah pasti kebangkitan tersebut dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi, juga demikian juga tentang kebangkitan, maka biarkanlah dia, biarkanlah mereka, wahai Nabi SAW. Ini perintah Allah kepada Nabi-Nya SAW. Ketika mereka sudah sampai kepada 6 ayat-ayat dan keterangan bukti-bukti nyata, masih mereka mengingkari, fadarhum yakhudhu wa yal'ab. Biarkan mereka tenggelam sibuk dengan pembicaraan-pembicaraan yang batil, bi'alqawli batilah, dengan pendapat-pendapat yang batil, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, wal aqaidil fasidah, keyakinan-keyakinan yang rusak, yang menganggap bahwa akhirat itu tidak kekal atau tidak mungkin ada hari kebangkitan atau yang lainnya, wayal abu bidini, dan bermain-main dengan agama mereka, mempermainkan agama mereka, merendahkan, melecehkan syariat-syariatnya, ya, dengan bentuk apapun, wayal kulu wayasrab, biarkan pula mereka makan dan minum sepuasnya, wayatamattau, bersenang-senang, hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun, sampai mereka bertemu dengan hari yang mereka dijanjikan padanya. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah ta'adda lahum fihi minan nakali wal wabal, karena Allah sudah menyiapkan untuk mereka di sana, di hari tersebut, siksaan dan petaka, bencana yang akan menimpa mereka. Ma huwa aqibatul qawdihim wal amdihim, yang merupakan akibat buah dari sikap mereka yang sibuk dan terbenam di dalam pembicaraan-pembicaraan yang batil, serta permainan ataupun kesia-siaan mereka, kelalaian mereka. Tsumma dzakara halal khalqi hayna yulaquna yaumahum. Kemudian Allah menerangkan tentang keadaan makhluk, yakni mereka khususnya, orang-orang kafir ini khususnya, ketika mereka bertemu dengan hari mereka, alladhi yu'adun, yang dijanjikan kepada mereka. Faqala yauma yakhrujuna minal ajdad ay al-qubur sira'an, dalam keadaan ini mereka ajdad, yakni kubur, ketika mereka keluar dari kubur-kubur mereka dalam keadaan sira'an, ini segera, sangat cepatnya. Di dalam ayat yang lain seperti ka'annahum jaradun muntashir, seperti belalang-belalang yang berterbangan memenuhi panggilan, ya, dalam keadaan mujibina li da'wati da'i muhti'ina ilaihi, menyambut seruan penyeru, muhti'ina ilaiha, dalam keadaan mereka bersegera menuju panggilan tersebut. Ka'annahum ila nusubi yufidun, seakan-akan mereka ini dipanggil menuju ke berhala-berhala mereka seperti dahulu di dunia. Aika annahum ila alamin yu'amuna wa yasra'una. Yani seakan-akan mereka yani kepada alam, kepada berhala-berhala yang mereka tuju ketika dahulu di dunia dan bersegera kepadanya. Ai falayatamakkanuna minal isti'sa lid'an. Maksudnya di sini, makna kalimat tersebut, mereka tidak mampu, tidak memungkinkan, mereka tidak punya kekuasaan untuk mendurhakai, menolak, mengingkari penyeru tersebut. Wal iltiwa linida'il munadi, tidak memungkinkan mereka untuk berpaling, meninggalkan panggilan dari penyeru tersebut. Bal ya'tuna adilla, bahkan mau tidak mau mereka pasti mendatanginya dalam keadaan hina, makhurin, dalam keadaan terkalahkan, dipaksa. Lil qiyami baina yaday rabbil alamin, dan diseret untuk mereka berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Qala khashiatan absaruhum tarhaquhum dillah, ini keadaan mereka, orang-orang kafir tersebut, dalam keadaan wajah-wajah mereka tertunduk dan diliputi kehinaan. Wadzalika anna dillata wal qalaq qad malaka qulubahum, karena kehinaan dan kegelisahan, ketakutan, kecemasan itu sudah menguasai hati mereka, sehingga terlihat dalam pandangan mata mereka, terlihat pada wajah mereka. Wujuhum yauma idzin khashi'ah, dalam keadaan mereka tertunduk, maksudnya yang cemberut, ya, merungut, karena sudah suram, tidak ada lagi cahayanya, karena mereka tahu kemana mereka akan dibawa. Wastaula ala afidatihim, rasa takut dan gelisah tadi sudah betul-betul bertahta di hati-hati mereka. Fahasyat minhumul absar, sehingga pandangan mereka pun tertunduk, tidak berani mereka mengangkat muka, tidak lagi ada cerah dan ceria di wajah mereka seperti dahulu mereka merasa senang ketika di dunia. Wasakanat minhumul harakat, gerakan mereka pun jadi tenang. Tidak lagi mampu mereka untuk bergerak, apalagi melarikan diri. Bahkan mereka tidak lagi melirik kepada yang lain, melihat hanya kepada dirinya sendiri. Wan fata'atil aswad, suara-suara pun pada waktu itu terputus. Dan tidak ada yang terdengar selain bisik-bisik. Lirik untuk diri sendiri. Dan tidak ada yang berani mengangkat bicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun dari orang makhluk-makhluk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadihil hal wal ma'al huwa yaumuhum. Keadaan dan tempat kembalian yang ujung atau akibat dari kehidupan mereka ini, itulah hari mereka. Itulah hari yang dijanjikan kepada mereka. Ini orang-orang yang kafir itu. Alladzi kanu yu'adun, yang dahulu dijanjikan kepada mereka di dunia. Wala budda minal wafa biwa'dillah. Dan Allah pasti memenuhi, menepati janjinya yang Allah tetapkan untuk mereka. Begitu pula terhadap orang-orang yang beriman. Mereka yang dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri selama di dunia kepada Allah, kepada Al-Haq, kepada sesamanya, maka Allah pun jadi berikan balasan yang sesuai, sehingga di hari kiamat wajah-wajah mereka justru sebaliknya, berseri-seri dalam keadaan mereka senang dan bahagia dan merasakan janji yang merasa yakin dengan janji Allah yang mereka ketahui, yang mereka dapatkan berita-beritanya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, tamat walhamdulillah. Selesai surat Sa'il, surat Al-Ma'arij. Dan wallahu a'lam bissawab. Baik, ilahuna insyaallah. Kita teruskan barangnya. Nah, ayat berikutnya tentang kisah Nabi Nuh. Ayat-ayat makiyah ini belum ada banyak mungkin tentang masalah fikhiyah, ya. Memantapkan keimanan kepada Allah dan hari kemudian, juga tutup untuk persiapkan diri menghadapinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.